بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد. Saudaraku hadirun yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita dengarkan keterangan dari Al-Imam Al-Syeikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang tentunya memberikan keterangan yang demikian jelas kepada kita bagaimana seseorang ketika menyatakan keimanannya dengan apa yang beliau terangkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyakulu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan dulunya dikenal sebagai pembeda antara seorang yang lurus berjalan di atas jalan yang benar, agama yang benar, dengan seorang yang tidak memiliki keimanan tentunya, yang dia berjalan di atas jalan yang menyimpang, sesat, dan bahkan berjalan di atas kekufuran sebagaimana musyrikin, sebagaimana kafirin, sebagaimana munafikin. Namun ketika kalimat iman juga dipakai dan digunakan oleh mereka yang berjalan di atas penyimpangan, atau kalimat Islam demikian pula menyimpang dari agama Allah, sesat dari agama Allah, maka kemudian para ulama rahimahumullah jami'an, mereka dalam rangka membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan agar menerangkan jelasnya jalan dan benarnya jalan, selain keimanan yang tentunya diucapkan dan mesti diucapkan oleh seorang untuk mengetahui lurusnya jalannya, tentunya pula dituntut baginya untuk menjelaskan siapa dia, di atas apa dia berjalan, selain dia mengatakan dirinya beriman. Selain dia mengatakan dirinya berislam. Karenanya akan menjadi jelas pula nantinya siapa mereka yang diinginkan benar keimanannya dan siapa yang tidak. Dan agar kita nantinya tahu bahwa inilah yang sebetulnya dia berjalan di atas keimanan yang benar dan inilah yang bukan. yaitu dengan adanya bentuk ujian dan cobaan yang didatangkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih, asyaddu annas bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajul ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala. Seberat-berat dan sekuat ujian yang akan diberikan kepada manusia adalah kepada mereka para nabi. Seberat-berat ujian dan sekuat-kuat ujian yang diberikan kepada manusia adalah apa yang diberikan kepada para nabi, kemudian kepada mereka orang-orang saleh. Kepada mereka orang-orang saleh, yaitu mereka yang mengikuti para nabi, atau mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka akan mendapatkan ujian yang berat, cobaan yang berat. Kemudian, yang semisal dengan mereka ini. Dan kemudian yang semisal dengan mereka. Akan mendapati ujian dan cobaan yang berat. Namun tentunya, ujian yang diterima Nabi tidaklah seperti beratnya ujian yang kita terima. Atau ujian yang diterima oleh mereka, para sahabat atau orang yang datang kemudian. Demikian orang yang datang kemudian tidaklah lebih berat dengan apa yang dia dapatkan dari sebelumnya. Jadi semakin jauh, semakin terkurangi. Kemudian beliau mengatakan, seorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Seorang akan diuji oleh Allah, yabtalir rajul ala hasbi dinihi. Seorang akan diuji dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah. Kalau memang dia adalah orang yang berjalan di atas agama dengan jalan yang kokoh, dia berjalan di atas agama Allah ini, berpegang dengan agama Allah ini dengan serius, kokoh, tegar, maka akan diberikan tambahan ujian kepadanya sesuai dengan kadar agamanya tersebut. Zida na'am fil bala. Demikianlah. Kalau ini dikembalikan kepada kita, di zaman kita ini, maka tentunya ketika kita mengatakan diri kita beriman, atau kita mengatakan kita berjalan di atas jalan yang benar, manhaj yang benar, maka kita akan menerima ujian dan cobaan sesuai dengan kadar agama kita. Dan apabila kita mengatakan diri kita berjalan di atas manhaj yang benar ini, agama yang benar ini, lantas tidak ada ujian dan cobaan, maka tentunya ini perlu menjadi koreksian. Apakah kita benar-benar berjalan di atas agama ini? Tidaklah seorang lantas berpegang dengan agama ini, kemudian dia dibiarkan begitu saja. Ahasiban nas ayat ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Tidak akan dibiarkan dia dengan kalimat iman, atau tidak akan dibiarkan dia dengan mengatakan dirinya berpegang dengan manhaj yang benar, atau tidak dibiarkan dia mengatakan dengan pernyataannya, saya salafi, saya sunni, kecuali dia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ujiannya akan diterima olehnya untuk menjelaskan bahwa dia kokoh dengan manhaj, dia kuat, tegar dengan manhaj, berjalan di atas agama yang benar, manhaj yang benar, kokoh. Maka akan didatangkan kepadanya ujian yang berat pula, agar diketahui bahwa dia ini memang orang yang tegar dan kokoh di dalam agama Allah. Dan tentunya ujian ini banyak macamnya, banyak modelnya, banyak ragamnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika datang fitnah melanda, ketika datang kerusakan, seorang yang berjalan di atas jalan yang benar, berjalan di atas sunnah, pada saat itulah dia diuji dengan fitnah tersebut, apakah benar dia orang yang selamat atau tidak? Ataukah benar dia orang-orang yang berakidah, orang yang bermanhaj, ataukah tidak? Karenanya dalam segala ujian dan cobaan yang datang, orang-orang yang kokoh dan tegar dengan agama Allah ini, dia tidak merasa gusar. Dia tidak merasa gusar. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Dia berjalan dengan mantap. Dia berjalan dengan tenang. Kalaupun ujian yang datang itu berat. Karena dia sadari, semakin beratnya ujian, semakin pertanda baginya kuatnya keimanannya. Kalau dia mampu lolos, dia mampu selamat, itu menunjukkan kuatnya dan kokohnya keimanannya. Para ulama dari zaman ke zaman, kita dapati mereka orang yang tidak goyah, orang yang tidak guncang dalam segala keadaan yang mendatanginya. Tentunya hal ini dikarenakan kuatnya agama mereka, kokohnya agama mereka. Kalaupun ujian itu datang mendatangi mereka, dan itu sebagai sunnatullah mendatangi mereka, Allah tetapkan tentunya agar Allah ingin memisahkan mereka, para ulama itu, dengan siapa yang tidak benar agamanya. Ataupun siapa yang mereka mengaku-ngaku beragama, tetapi menginginkan untuk merusakkan agama dari ulama usul. Dari zaman ke zaman. Yang kita dapati dari kisah-kisah mereka ibrah. pelajaran yang besar bagi kita. Orang-orang yang berada di zaman ini, yang juga sama bagi kita, pengakuannya bahwa kita ingin berjalan, atau kita mengatakan kita adalah seorang yang berjalan di atas manhaj yang benar ini. Salafiyah, Ahlus Sunnah. Pelajaran yang besar. Di antara mereka adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya kita, dan sebelum Al-Imam Bukhari, atau sezaman dengannya, Al-Imamu Ahmad. Namun kita memulai dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kita melihat Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam yang berjalan di atas manhaj yang lurus. Cukup bagi kita untuk mengetahui lurusnya Al-Imam Bukhari dengan Sahih Bukhari-nya. Kalau beliau orang yang tidak lurus, maka tentunya tidak ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari-nya ini sebagai tanda lurusnya manhajnya, lurusnya agamanya, dan kuatnya agamanya. Tetapi tidak lepas sebagai imam, sebagai alim, beliau mendapatkan ujian, cobaan dengan apa yang beliau tetapkan diri beliau sebagai seorang yang berjalan di atas jalan yang benar, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dapati Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala diuji dengan ujian yang berat. Diuji dengan fitnah yang berat. Sampai-sampai kepada taraf diasingkan dari negeri-negeri kaum muslimin. Diasingkan dari negeri-negeri kaum muslimin. Padahal beliau bukanlah orang yang berpandangan demikian. Tetapi difitnah, diuji. Tetapi beliau sabar. Sampai beliau wafat. Dan beliau tetap sebagai seorang imam dari a'immati ahli sunnah wal jamaah. Yang kita tadi katakan cukuplah kitabnya sebagai bukti. Bahwa beliau orang yang benar dan lurus. Dan cukuplah itu sebagai bukti. Bahwa beliau adalah dari kalangan tokoh yang kokoh di dalam berpegang teguh dengan keimanannya dan manhajnya ataupun akidahnya. Fitnah yang diperhadapkan kepada beliau, apa yang beliau sendiri tidak mengatakannya, tapi itulah fitnah. Beliau diuji dengan fitnah tersebut. Dituduh beliau mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Atau beliau ada komentar tentang bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena fitnah ini, beliau pun akhirnya dijauhi. Beliau pun akhirnya diasingkan tetapi Imam Bukhari tetaplah Imam Bukhari. Dalam ujian yang beliau coba yang begitu berat sampai-sampai menyempitkan dada beliau, beliau masih tetap sabar dan menerangkan kepada manusia bahwa beliau bukan Orang yang mengatakan dengan perkataan atau mengomentari apa yang datang dari bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Beliau tidak mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dengan apa yang beliau tulis dari risalah yang membela agama beliau, membela akidah beliau dan lurusnya manhaj beliau, dengan sebuah kitab yang diberi judul Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Yang para ulama mengatakan dengan kitab ini Bukhari membersihkan dirinya. Bukhari membersihkan dirinya dan Bukhari menyebutkan tentang agamanya. Yang seandainya buku itu tidak ditulis, tetap Imam Bukhari adalah Imam Bukhari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun, sebagai tanggung jawab ilmiah, untuk menjelaskan agama Allah, dan menerangkan apa yang beliau yakini dari agama Allah, beliau tulis kitab tersebut. Tetapi saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kita dapatkan dari kisah ini sebetulnya kita inginkan ambil ibrah, yaitu di mana beliau sebagai seorang imam yang besar, tidak luput dari ujian dan cobaan. Tidak luput dari ujian dan cobaan. Semakin bertambah kuatnya iman seorang, semakin bertambah kokohnya agama seorang, Allah akan uji juga seorang tersebut dengan ujian, cobaan yang berat sesuai dengan kadar keimanannya, kadar agamanya. Kalau seandainya kita yang kadar biasa, kadar agamanya biasa-biasa, menduduki tempatnya Bukhari, tentunya kita tidak akan kuat. Tetapi Allah inginkan yang menduduki tempat tersebut adalah Al-Imam Bukhari. Dan dengannya Allah ingin mengangkat derajat Al-Imam Bukhari. Dengan ujian tersebut. Sehingga lepaslah tuduhan dan lenyaplah tuduhan. Tuduhan yang tidak benar, fitnah yang tidak benar terhadap diri beliau dan akidah beliau. Sehingga selain beliau keberadaannya sebagai seorang imam, beliau juga terangkat dengan apa yang beliau tulis dan dengan ujian tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Contoh yang lain adalah Al-Imam Ahmad. Sebagaimana ma'ruf dan maklum di sisi kita semua, kisah Al-Imam Ahmad. Kisah yang selalu kita dengarkan dari majelis-majelis kita. Kisah yang selalu kita dengarkan dari majelis-majelis para asatidah. Majelis-majelis ilmu, bagaimana kisahnya Imam Ahmad diuji dan dicoba, mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu dahsyat, begitu keras, begitu berat. Yang kalau seandainya fitnah itu diduduki oleh yang lain, maka yang lain tidak mampu untuk memikulnya. Diduduki oleh orang-orang yang ada di zamannya, atau orang yang selainnya di zamannya atau setelahnya, tidak mungkin akan dapat memikulnya. Tapi Allah pilih Imam Ahmad. Allah pilih Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Juga dalam kasus tuduhan kepada beliau, bahwa beliau dalam tuduhan kepada beliau, beliau menentang pemerintah. Dan tidak menyepakati apa yang datang dari keputusan pemerintah pada waktu itu. Untuk menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Akhirnya beliau dipenjarakan. Tidak sekedar penjara. Satu zaman dipenjara tiga zaman. Tiga periode. Tidak hanya dipenjara. Dipukul. Disiksa. Dicambuk. Sampai datang dalam sebuah riwayat, salah satu tulang rusuk Imam Ahmad patah. Yang tentunya menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya siksaan yang beliau terima. Tetapi beliau Allah selamatkan dengan ujian dan cobaan tersebut. Kalaupun Allah yang datangkan, Allah selamatkan. Dan beliau pun menjadi mulia karenanya. Sehingga para ulama mengatakan, Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah. Ketika menyebutkan nama Imam Ahmad, mereka membarengi dengan Imam Ahli Sunnah. Sampai-sampai Ali Al-Madini rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ahyal Islam rajulan. Islam dihidupkan kembali dengan dua orang setelah sepeninggal Nabi. Satu di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq di zaman Riddah. Dan keduanya adalah Ahmad Ibnu Hanbal, Ibnu Muhammad Ibni Hanbal dalam zaman mihna. Yaitu zaman di mana manusia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Demikian. Karena Imam Ahmad memiliki keagamaan yang kuat, yang kokoh, maka Allah coba. Maka tentunya ibro bagi kita, kalau kita juga ingin dikatakan kokoh dan kuat agamanya. Dan ini bukan sebagai bentuk pernyataan, tapi sebenar-benarnya. Maka ingatlah, ujian dan cobaan kita akan terima dan akan mendatangi kita. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti. Tetapi untuk persiapan agar kita tahu bahwa Allah mau mengangkat diri kita. Mau mengangkat derajat dan martabat kita. Imam Ahmad dalam zaman mihna. Setelahnya. Kita dapati para ulama yang lain juga mendapatkan ujian dan cobaan. Misalnya di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Juga dari cerita yang masyhur ma'ruf di sisi kita semua dari cerita para asatidzah di majelis-majelis ilmu bagaimana Syaikhul Islam mendapatkan ujian dan cobaan. Dengan ujian dan cobaan yang berat. Bahkan dari penjara ke penjara sampai pada akhirnya beliau wafat di dalam penjara. Dan itu bukan sebagai bentuk penghinaan Allah kepada beliau. Tetapi bahkan Allah mengangkat derajat dan derajat beliau. Harkat martabat beliau diangkat oleh Allah. Derajat beliau diangkat oleh Allah dengan ujian tersebut. Tetapi Allah ingin menguji dan mencoba hambanya ini. Tentunya. Agar supaya jelas bagi manusia. bahwa dia adalah orang yang sebenar-benarnya beriman dan berjalan di atas agama yang benar. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan orang-orang yang mendekat dan dianggap bersahabat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada waktu itu mendapat ancaman penjara. Namun karena mereka para murid-murid beliau seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Adz-Dzahabi dan yang lainnya, memang mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Syekhul Islam dengan kebenaran yang dia bawa, yang dia pegangi, yang dia berjalan di atasnya. Maka para murid-murid ini, kalaupun harus dipenjara, tidak ada masalah bagi mereka. Bahkan terkenal dari kalimat mereka seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kami merasa sangat lapang dunia tersebut ketika berada di dalam penjara. Tetapi kami merasa dunia itu sempit, menyesakkan dada ketika kami keluar penjara. Apa yang diinginkan oleh beliau? Karena di dalam penjara beliau bertemu dan mendapatkan guru beliau dengan keterangan-keterangan ilmu agama, dengan keterangan-keterangan agama. Mereka bisa bertanya, mereka bisa belajar, mereka bisa mendengarkan dari fatwa. Tapi ketika mereka keluar penjara, mereka jauh dari sang guru. Karenanya mereka mengatakan, lebih baik kami di penjara merasa dunia itu lebih lapang, daripada kami di luar penjara mendapatkan bumi itu sangat sempit sekali. Tapi perkataan ini tentunya tidaklah didapati pada manusia sekarang. Manusia sekarang kalau dikatakan penjara, seakan-akan hari kiamat telah bangkit. Karena dia mendapati penjara jeruji besi. Adapun di luar penjara adalah dunia yang sangat luas. Karena dia mendapati berbagai macam bentuk kenikmatan duniawi. Demikian. Jadi orang yang mendekat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun di penjara. Namun ini juga merupakan ujian dan cobaan kepada mereka untuk menjelaskan bahwa mereka kokoh dan tegar di atas keimanan mereka. Sampai pada akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat dalam keadaan beliau tidak diizinkan untuk memegang pena dan memegang kertas. Karena ternyata ketika memegang pena dan kertas masih bisa berkarya. Banyak karya yang dihasilkan dari dalam penjara oleh beliau, yang kemudian dibukukan, dijadikan kitab, dan peninggalan yang berharga bagi kaum muslimin dari ilmu agama. Ketika diketahui demikian, maka dilarang beliau memegang pena dan kertas. Sehingga beliau pun tanpa pena dan kertas, beliau hanya sekedar melakukan zikir dan menyelesaikan daripada hafalan Quran. Sehingga beliau khatam Quran dengan hafalannya berkali-kali. Kata beliau rahimahullah, mereka menyangka dapat menahanku untuk beribadah kepada Allah. Mereka menahanku untuk mengetahui agama Allah. Tapi ternyata mereka tidak bisa. Karena apa yang ada di dalam dadaku mereka tidak bisa kuak. Sehingga aku dengan apa yang ada di dadaku ini dari hafalan Al-Quran, dari ilmu agama, itulah yang beliau baca dan itulah yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Dari kisah ini, yang beliau kita ketahui imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karyanya menunjukkan beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi demikian pula ujian dan cobaan yang beliau dapati. Besar. Ujian dan cobaan yang beliau dapati berat. Tetapi semakin beratnya ujian, semakin tanda atau tampak itu tanda bahwa dia adalah seorang yang Allah berikan kemuliaan kokohnya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antaranya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita mendapati kisah juga beliau. Bagaimana beliau diasingkan di negeri beliau sendiri. Ketika beliau mendapatkan berbagai macam kesyirikan dan beliau menentangnya. Beliau diasingkan. Yang pada akhirnya Allah pertemukan beliau dengan Raja Saudiyah pada waktu itu. Di Diriyah. Abdul Aziz Ibn Saud. Maka terjadilah penyepakatan untuk membawa agama Allah. Dan Allah pun mengangkat agamanya dengan dua orang ini. Menampakkan agama Allah dengan dua orang ini. Abdul Aziz Ibn Saud sebagai Raja Saudi. Dan penasihat agamanya adalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Namun sebelum perjumpaan tersebut, bagaimana sedihnya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Karena setiap datang ke negeri diusir. Sampai-sampai beliau berjalan di tengah padang pasir. Tidak ada yang beliau bawa kecuali hanya sebuah lembaran kipas. Kipas untuk mengipasi dirinya dengan terik matahari yang panas di padang pasir. Untuk mempertahankan agama. Untuk mengatakan ini syirik. Ini tauhid. Beliau diusir dari negeri beliau. Dari negeri-negeri yang notabene itu mengaku adalah negeri Islam. Notabene mengatakan kitabnya adalah kitabullah. Sunnahnya adalah sunnah Nabi. Tetapi ternyata asing ketika dikatakan ini kitab, ini sunnah yang memerangi daripada kesyirikan. Tentunya kita jangan tanyakan bagaimana panasnya Semarang pada hari ini. Kita semua akan mengatakan, oh hari ini Semarang panas. Dengan cuaca dan suhunya. Mungkin Anda akan bertanya bagaimana panasnya padang pasir dengan keadaan sendirian dengan memakai satu lembar kipas yang dipegang. Kalau kita sekarang di Semarang ini mengatakan panas, masih ada adem-ademnya, kita bisa beli es, agama kita masih selamat. Tidak ada yang ngusik agama kita. Tetapi Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tidak ada penjual es di padang pasir ya akhi. Dan untuk mengatakan saya berada di atas agama ini adalah suatu yang berat. Karena menghadapi perlawanan. Tapi itulah perjuangan. Itulah pernyataan bahwa saya beragama dengan agama yang hak ini. karenanya harus menerima ujian dan cobaan. Sampai pada akhirnya beliau dipertemukan oleh Allah dengan Raja Saudi ini. Dan akhirnya Allah mengangkat agama ini dengan mereka berdua. Sampai hari ini. Contoh yang lain yang kita dapatkan dari para ulama. Yang juga diuji dan dicoba oleh Allah. Adalah guru kami yang mulia al-imamu al-syeikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Di mana beliau juga diuji, dicoba, dituduh telah berbuat makar dan fitnah. Sehingga akhirnya beliau diusir dari negeri yang beliau cintai, yaitu Saudi Arabia, karena beliau lebih suka di sana. Kehidupan yang didapatkan di sana adalah ibadah kepada Allah, syiar-syiar tauhid, syiar-syiar sunnah didapatkan. Tapi dengan fitnah tersebut akhirnya beliau dikembalikan ke negeri asal beliau, yaitu negeri Yaman. Dan kita ketahui negeri Yaman bukanlah negeri yang seorang bebas untuk menegakkan agama dengan apa yang dia ketahui dari agama yang benar. Tidak. Tetapi diketahui negeri tersebut di selatannya komunis. Di selatan negeri Yaman adalah komunis. Komunis yang berkuasa. Dan di selatan negeri Yaman didapatkan tariqat sufiyah. Sampai mengarah kepada tariqat kufriyah. Di utara didapatkan Zaidiyah dari satu sekte Syiah. Didapatkan Rafidah. Didapatkan Mu'tazilah. Didapatkan Yahudi. Yahudi dari negeri Yaman. Dan berbagai macam kerusakan kesyirikan. Atau dengan kata lain, tidak ada syiar-syiar tauhid, tidak ada syiar-syiar sunnah sebagaimana di negeri yang beliau cintai untuk tinggal di sana dan akhirnya Allah wafatkan beliau di sana. Demikian. Beliau bersendiri dalam keadaan yang telah kita dengarkan tadi, negeri itu diliputi demikian. Tetapi pada akhirnya Allah mengangkat derajat beliau. Yaman pun setelah kembalinya beliau dari ujian, dari cobaan yang beliau dapati. Kembalinya ke negeri Yaman juga dengan ujian dan cobaan yang beliau dapati. Allah angkat derajat beliau. Allah nyatakan ke hadapan manusia bahwa ini adalah seorang imam. Seorang yang lurus. Yaitu dengan tersebarnya agama Allah di negeri Yaman. Tersebarnya akidah dan tauhid di negeri Yaman. Pada zaman beliau. Didapatinya keamanan. Kalaupun pada waktu itu masih ada peperangan di antara kabail. Tapi lebih aman. Karena kabila atau kabail itu tunduk kepada apa yang dikatakan oleh beliau dari kalangan syekh. Dari kalangan Syekh Al-Alim yang dipandang oleh beliau. Allah angkat derajat beliau. Sehingga kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Sepengetahuan saya. Tidaklah ada zaman. Setelah Abdul Razak As-Sun'ani. Kembali kepada zaman. Emas. Dimuliakannya hadis dan ahlinya. Kecuali zamannya Syekh Muqbil. Wa Abdul Razak As-Sun'ani berada di zaman Guru Bukhari. Abdul Razak As-Sun'ani berada di Guru Bukhari. Atau berada di Guru Muslim. Ibnul Hajjat. Berapa ratus. Tetapi Allah mengangkat seseorang. Dengan agamanya. Allah coba seseorang tersebut sebagaimana Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Sehingga kita juga mengambil pelajaran di sini bahwa mereka atau seperti imam ini tidak lepas daripada ujian dan cobaan. Karenanya dari keterangan-keterangan tadi dari para ulama sebelum kita dan sampai pada hari ini, kita dapati mereka semuanya dicoba, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya agar supaya nampak keimanan, nampak benarnya jalan dan agama mereka. Sehingga itu pula kalau kita ingin mengatakan kita benar jalannya, kita berjalan di atas dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, maka kita mesti bersiap menghadapi ujian dan cobaan. Kalaupun mungkin ujian dan cobaan tersebut bukan menimpa badan-badan kita, tetapi menimpa pemikiran kita dengan berbagai macam syubhat. Ataupun menimpa syahwat kita dengan syahwat duniawiyah. Wal-iyadzubillah. Hati-hatilah. Anda adalah seorang salafi. Anda sebagai seorang sunni. Maka siaplah menerima ujian dan cobaan. Tidaklah seorang salafi, tidaklah seorang sunni. Kecuali akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan agamanya. Berupa syubhat. Dan berupa syahwat. Mungkin satu sisi kita lewat. Kita terlepas dari sisi syubhat. Kita tidak lepas dari sisi syahwat. Mungkin dari sisi syahwat kita lewat. Atau kita lepas. Tapi dari sisi syubhat kita akan mendapatkannya. Dan beruntunglah orang-orang yang selamat daripada ujian tersebut. Artinya selamat dari ujian, ketika datang ujian, dia bisa mengokohkan dirinya. Dia bisa mengokohkan dirinya. Itulah yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syeikh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Siapa yang padanya pada saat itu datang syubhat ataupun syahwat, dia kokoh dengan keimanannya, tidak goncang dengan keimanannya, maka pada waktu itu menunjukkan benarnya keimanannya, dan dia orang yang jujur dengan perkataannya bahwa dia itu orang yang beriman. Tentunya sebagai contoh, keadaan kita hari ini, di mana kita mendapati hari ini berbagai macam fitnah yang datang melanda. Berbagai macam fitnah yang datang melanda. Fitnah syubhat. Dari fitnah hajuriyah. Dari fitnah hasaniyah. Hajuriyah. Fitnah sururiyah. Fitnah MLM. Fitnah. Yang lainnya. Berbagai macam datang. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan kita melihat ketika datang fitnah ini kita berada di mana. Terkadang kita melihat saudara kita ada yang bersama kita dan kemudian waliyadzubillah lenyap. Ternyata inilah yang diinginkan. Allah menguji siapa yang benar, siapa yang jujur. Kita kira dia adalah orang yang benar-benar jujur. Ternyata dengan ujian fitnah ini dia keluar. Dan ketahuan bahwa dia bukan orang yang jujur. Bukan orang yang benar dengan pendakwaan dan pernyataannya. Bukan malah dengan fitnah tersebut. Kita juga ikut masuk. Menghilang. Dan bahkan membela waliyadzubillah. Sehingga kita dikenal tokoh kepada fitnah. Ini bukanlah pengangkatan derajat tetapi malahan menghinakan diri kita. Menghinakan diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai-sampai ketika datang perkara yang baru, yang nampak-nampaknya itu adalah sunnah, tetapi itu adalah fitnah, kita sudah mulai tergoyahkan. Kita sudah mulai rapuh. Maka ketahuilah, hati-hatilah. Ingatlah kamu sedang diuji. Kokohkanlah keimananmu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu pula dengan ketika kita selamat dari fitnah-fitnah syubhat tersebut, ternyata di sana masih ada fitnah yang lain, fitnah syahwat, yang juga menguji kadar keimanan kita. Di mana fitnah itu syahwat berupa keinginan daripada jabatan, keinginan untuk tenar, keinginan untuk mengenyangkan perutnya, keinginan untuk memuaskan syahwat birahinya dari keinginan dengan wanita. Ini juga tidak menyelamatkan. Kalaupun dia selamat dari syubhat, ternyata dia tidak selamat dari sisi syahwat. Karenanya dia mesti juga menyelamatkan dirinya dari sisi syahwat. Ini ujian. Ini cobaan. Apakah Anda selamat atau tidak? Kalau Anda selamat, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengangkat engkau dan memilih engkau dari sekian banyak yang Allah tidak pilih. Hormatilah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah datangkan ujian, cobaan untuk memilih Anda. Sehingga kemudian ketika datang perkara-perkara yang lainnya, kita tentunya bisa lebih selamat lagi. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau kita mengatakan kita bertauhid, kita berakidah, kita bermanhaj, maka dari perkataan ini akan ada konsekuensi. Akan ada konsekuensi bahwa kita akan diuji, dicoba sesuai dengan perkataan kita. Tidaklah diinginkan kita dari orang-orang yang terjatuh, sehingga kita berharap dengan segala macam apa yang datang setelah kita mengatakan kita berakidah, kita bertauhid, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Telah banyak yang terjatuh. Telah banyak yang hilang. Tidak satu, tidak dua. Tidak memilih. Dia orang yang berilmu atau tidak berilmu. Hilang dan lenyap. Semua di atas hikmah Allah yang mendalam. Semua di atas kesempurnaan hikmah Allah. Tersisa kita. Apakah kita mau mengikuti yang hilang dan lenyap tersebut, ataukah kita akan tetap tegar dan kokoh sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Mudah-mudahan ini sebagai perenungan. Mudah-mudahan ini sebagai perenungan, hisab, dan bentuk pengawasan terhadap diri kita. Bahwa ujian dan cobaan akan datang. Ujian dan cobaan akan datang. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dari sifatnya yang berupa syubhat sampai kepada yang namanya syahwat. Hati-hati. Wallahul musta'an. Hati-hati. Sehingga Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Ini yang mampu kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami dan diri antum semuanya dalam menjalani kehidupan beragama kita ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi keturunan kita pula. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.